Mencoba untuk pahami, mencari celah hatimu. Bila harus menangis, aku kan menangis. Namun air mata kini telah habis. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani. Cinta memang cukup sampai di sini. Mencoba tuk rasuki, menyentuh palung jiwamu. Bila harus mengibah, aku kan mengibah. Namun rasa ini telah sampai di ujung lelahku. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani. Cinta memang cukup sampai di sini. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani. Cinta memang cukup sampai di sini.